Markus hondongam tallu. Bisa waktu, tama ompak sambajangan nato Yahudi puang Yesus. Ilan dopak sambajangan demi satau mati liman nasabali. Eta to'o desa nakanaka tau melo umpiangan tuntungan sukbek puang Yesus, ia na pola mataliun nakanawai. Umbak itu kumpak bonen itu masaki lan nalo kato huam, ana malah den dipak baluk di. Pisanana mak kadang puang Yesus lakuin doto mati liman nasabali nawa. Kek dek ko, ilan inde tangan-tangan na tau. Annamane mekutana lo kato buda nawa. Umban nala sihatan dipugau kelannya lo kato huam. Kamapia andaka, kakadaki andaka. Lampe sakai hakika solata, la dipatei haka. Sapo tak den tau mentimbak mui podola mesa. Ia kiaha umpuang Yesus la kato ilang kakalibuan na parisi, sapo hantau hibuana akata ae kamasei solana. Unenne ia sami indotok buda annamane makkada laku indotok mate limanna nawa. Aka ei limammu. Ia muaka unduka limanna, ia tappa bono eta siaham. Tappa mesubun ni siahan indotok ilang kakalibuan na parisi, annalek bai sipat tuju tomu undu i to mahaja Herodes, lan aka susi annamala dipatei puang Yesus. Lesu na ya to'o, mualeng kalena puang Yesus solopas sikolana lulako lekbok Galilea. Ya buda tau muulai, to butu dia mai Galilea, anna dia mai Yudea. Susi duka ia bo mai Yerusalem, Idumea, dipe mai lamban libanna salu Yordan tandai mata Allo, dia mai lembana Tirus anna lembana Sidon. Akan apelelei ninggan na indo puha na pogau puang Yesus. Ustuan pas sikolana na patoka Allo pilanongei, akadana na sisipi-sipi ita buda. Akaingan na to masaki mak silulu lako sakdena, melo asa muanti i akabudan na pabono. Anainggan na to na pentamai setam, muitan na puang Yesus tapa menomba diolona, anna metambay na wa. Ikonto, anak na puang la ta'ala. Sapo indo inggan na setam, tak sida-sida na pabay puang Yesus lano apole, susi indo to na wengena. Puhay, lulangan mitanete puang Yesus anna untamba itau, pada indo to na puhay. Ia suleim. Napilei 12 tola na pasola lele na nanawani. Iko nak toin de la menda di pesuaku, laumpak pasangan kaheba katila lasam, anna laku beng kuak kekuasaan hambai setam. Inden nya sangan na indoto 12. Simon, sinuan toi puang Yesus Petrus, Yakobus ana Yohanis, basinanak na Sebedeus na sangai buan Nerges, kalembasanna, pianasanna guntu ia polangi. Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak-anak Alpeus, Tadeus, Simon tolang kakaruan na Selot, Yudas Iskariot indo tolombalu puang Yesus. Puhan na ya to'o, mapasulem puang Yesus anatamay banua. Ya masiluluon to budaw lombay, lambi taon na pempakalay mangan desola pasikolan na. Ya nawang piha tau, tataum. Ia nahingin na kasahapuan na, lebak siahan na tambay. Eta to'o sulit duka sanakanaka tulat tak pepondongan na Musa ya bomai Yerusalem. Ia nawaim, kuasan na hitia Belzebul, batu diwa tomajan na setan ilang kalena, anna malew hambay lo setam. Ia na tambayin puang Yesus anna natulasan ni pihapangan na wa, lama akan nyasusi tomajan na setan lo hambay lo setam. Aka to mesa kapahenta ala pantal lao, anala si bali-bali pakaiyai, tak tialama-lama manontom. Susi duka to sahapu ilan dapo. Maka tak deng kekalebuan na, kasahapuan niya to ulah hengga. Susi sian to duka kapahentaan na setam. Maka tak deng kamisaan na anangas sipu bali-bali, kapahentaan niya to tak lama saya na pak dem. Umba susi mesa to maboko, mentama banuan na mesa to matoho lana pabukoi, lana pungo hitia yolo indo to matoho, mane na ala indo lana bokona, susi mek to duka, kutaloi yolo to mahajan na setam, anna mane kuhambai lau indo pentuhuk na. Aka kutulasan kuat temu ku ua, inggan na hupan na dosa anna pantelle, mala asan na ampuni puang ala ta'ala, suliwan na untelle penawa maseho. Sapok tontelle penawa maseho, taun nyala mala diampuni, aka pak pogosannya to'o dipodosannya sule lako salako lakuna. Mak kada susi puang Yesus akadenta untele nawa. na pentamai setan. Puha ya to'o sulen indona anna solasupun na puang Yesus. Yan ampain do sulibam anna nawai? Pak kadayan na puang Yesus. Watueta to'o, buda tau mo ko umpali i. Yan awammi? Watuangguhu, ilas sulivan indomu anna solasupun mo na peako. Natimba nawa? Akamen na iko diwaan nindoku anna solasupunku? Manena palelei mata indo tumpali i anna nawai? Inden ya mai diwa anindoku anna solasewungku eh. Akamen namen nang palako pa elok na puang ala ta'ala, tawyan to si hapas solasewungku anna indoku.